Din, a'azzakumullah. Insyaallah kita lanjutkan dan kita akan ambil hal-hal yang penting dari sisa juz kelima dari buku Aisyar Lusyur, halaman 30. Yaitu tentang saktah, ya. Saktah secara bahasa diam, secara bahasa artinya diam. Dalam istilah ilmu tajwid, makna saktah adalah berhenti sesaat tanpa mengambil nafas, ya. Berhenti sesaat berarti dengan niat melanjutkan kembali bacaan, ya. Taib. Dan saktah ini dalam riwayat Hafs ada pada 4 kata. Jadi berhenti sesaat tanpa ambil nafas pada huruf-huruf Qur'aniyah dengan niat melanjutkan bacaan. 6. Jadi temponya, tempo antara berhenti dan yang berikutnya dari bacaan, ya, tidak cukup untuk mengambil nafas. Dan memang tidak mengambil nafas, ya. Yang pertama ada pada surat Al-Mutaffifin ayat ke-14. Saktah pada lam sukun bal. 6. Taib. Kalau menurut kaidah lam sukun bertemu ra, ya, hukumnya apa? Idgham. Ya. Bal rafa'ahu. Bal rafa'ahu. Bal rabbukum dibaca bar rabbukum rabbus samawati wal ardh. Di sini juga secara kaidah lam sukun bertemu ra, ya. Harusnya dibaca idgham. Ya, namun di sini Hafiz rahimahullah dalam riwayatnya membaca dengan mengidharkan lam, ya. Lamnya dibaca bal, ya. Coba kita baca kalabal, ya. kalau dibaca idhar, ya, tentunya tidak langsung dibaca rohnya, ya. Namun diberi apa? Saktah. Kalau mau dibaca bersambung mestinya akan di apa? Diidghamkan. Kallabarrana sebagaimana juga dibaca dalam riwayat selain Hafs. Naam. Baik, namun Hafs membaca dengan idhar maka di saktah. Kallabarrana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Yang kedua dalam surat Al-Qiyamah ayat ke-27. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وقيل من راق. Ya, tidak dibaca idgham, ya. Kalau menurut kaidah nun sukun bertemu ra di idghamkan, ya. Namun Hafiz membaca dengan idhar, ya. Ya, namun tentunya kalau dibaca waqila man raq ini akan menyalahi kaidahnya, ya. Sehingga dibaca idhar lalu diapakan? Diberi saktah. Waqila man raq. Waqila man raq. Kenapa tidak diwaqafkan saja? Waqila man raq. Ya. Kalau ambil nafas namanya apa? Waqaf, ya. Kalau waqaf diman enggak mungkin langsung dilanjutkan dengan yang berikutnya, ya. Karena maknanya belum sempurna. Ya, seperti juga yang di atas kalabal. Kalau berhenti di bal enggak mungkin langsung dilanjutkan dengan rana ala qulubihim, ya. yang ada adalah sakta. Ya, kalau waqaf di bal, maka tentu akan mengulang lagi dari kalla. Kalla bal rana ala qulubihim. Baik, berikutnya dalam surat Yasin. Dalam surat Yasin ayat 52. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Baca. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Ada tanda apa? Kila. Ini menunjukkan di sini tempat waqaf. Ya, boleh waqaf di tempat ini. Justru afdal untuk waqaf kalau menurut kaidah atau makna qila adalah al-waqfu awla. Ya. Sehingga boleh lanjutkan dengan yang berikutnya langsung. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa shadaqal mursalun. Ya. Boleh waqaf. Wasal boleh tidak? Boleh diwasalkan asalkan di sakta. Ya, asalkan berhenti sebentar. Ya. Kalau mau wasal tidak menggunakan tanda waqafnya maka harus sakta. Kita akan wasalkan. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa shadaqal mursalun. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa shadaqal mursalun. Ini termasuk saktah yang wajib. Maksudnya apa? Kalau wasol wajib sakta. Boleh waqaf tidak? Boleh. Pada surat Yasin boleh. Baik. Kemudian surat Al-Kahfi ayat pertama. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab. Ulangi. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Baca. Alhamdulillahilladzi anzala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Waqaf boleh tidak? Boleh, bahkan mustahab ya, karena ini di akhir ayat ya, dalam riwayat Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam bacaan Quran beliau berhenti pada tiap akhir ayat sehingga boleh langsung dilanjutkan qayyiman liyunzira ba'san syadida. Baik, wasal boleh asalkan ya disaktah ya, dihentikan sebentar. Contohnya Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun. Aja. Dun, kalau waqaf diha milladun. Jadi boleh apa? Waqaf afdal untuk waqaf. Kalau wasal tidak boleh langsung disambung dengan qayyiman, melainkan harus sakta. Antum melihat pada kata iwaja. Harusnya iwaja ini apa? Jimnya bertanwin, iwajan. Ya iwajan atau tanwinnya. Namun memang sengaja di sini dalam mushaf tidak dituliskan tanwinnya. Menunjukkan bahwasanya tidak mungkin dibaca tanwin aywajang qayyima ya, enggak mungkin dibaca tanwin. Nah, enggak mungkin dibaca wasol tanpa saktah. Jadi saktahnya bukan iwajan tapi apa? Alif aywaja. Ya. Kemudian yang kelima dan keenam ini boleh saktah ya. Jadi wasol tanpa saktah pun boleh ya. Hukumnya tidak wajib untuk yang kelima dan keenam. Saktahnya bersifat apa? Jaiz. Ya, saktahnya jaizah. Ya, ini apa? Kalau mau wasol tanpa saktah boleh. Waqaf, nah, jelas lebih afdal. Waqaf jelas lebih afdal. Saktah boleh. Wasol tanpa saktah boleh. Baik. insyaallah cukup. Halaman berikutnya tentang hamzah wasal pada fi'il. Hamzah wasal pada fi'il. Naam. Jadi sebenarnya hamzah wasal itu bisa terdapat pada huruf atau pada fi'il atau pada isim, asma, ya. Mungkin ya sebagian besar kita belum bisa membedakan ini fi'il atau isim atau harf, ya. Namun insyaallah ya untuk hamzah wasal pada harf jelas ya pada al-qamariyah, ya, pada al-qamariyah. Jadi kalau ada hamzah wasal setelahnya lam itu kebanyakannya apa? Huruf al-qamariyah atau al-syamsiyah. Maka a-nya dibaca, hamzahnya dibaca fathah al. Ya. Baik. Nah, mungkin kalau diminta membedakan fi'il dan isim ya mungkin yang sulit ya. Baik. Bagaimana kalau hamzahnya adalah hamzah wasal pada fi'il? Ya, ketentuannya adalah ada dua kemungkinan, di kasrah atau di dhammah, ya. Di kasrah atau di dhammah. Itu dengan melihat huruf yang ketiga. Kalau huruf yang ketiga dhammah, maka hamzah wasal dibaca dhammah. Kalau huruf yang ketiga fathah atau kasrah, maka hamzah dibaca kasrah. Ya, ini yang pada halaman 31 ini hamzah wasal dibaca kasrah. Ya, coba kita baca ihdina. Kenapa dibaca i? Karena dal, ya huruf ketiganya kasrah. Yusbir dibaca i karena ba-nya huruf ketiga dibaca merupakan huruf kasrah. Baik, demikian semuanya. Irji'i baca. Ihbitu. Lanjutkan. Iqra. Bawahnya. Ya. Baik, ya. Alhamdulillah, ya. Mudah insyaallah. Kita baca tiga baris terakhir. I'malu ala Dawud syukran. I'malu ala اعملوا آل داود شكرا اعملوا آل داود شكرا بواهنيا اقتربت الساعة اقتربت الساعة اتخذوا أحبارهم اتخذوا أحبارهم اذهب إلى فرعون اذهب إلى فرعون اذهبوا بقميصي هذا اذهبوا بقميصي هذا. طيب yang berikutnya huruf yang ketiga dari fi'il adalah dhammah, maka hamzahnya di dhammah. Baik. Udkhulu baca. Udkhulu. Usluk. Usluk. Ukhlufni. Ukhlufni. Unzuru. Unzuru. Unzur. Unzur. Urkub. Urkub. Bawahnya apa? Jadi kalau huruf ketiga dhammah, bacalah hamzah dengan dhammah. Baik. Ini kaidah umum ya. Memang di sini tidak kita sebutkan beberapa pengecualian. Nah, karena kita anggap yang belajar adalah mubtadiin, insyaallah ini kaidah yang insyaallah cukup ya untuk sementara. Halaman 33. Nah. Di sini ada dua ayat ya, surat Al-Ahqaf dan surat Yusuf ya. Coba kita baca. Kita berhenti pada setiap ujung baris ya. Setiap ujung baris kita berhenti. Qul ara'aytum ما تدعون من دون الله أروني قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ya, andai kata kita wakaf di tempat ini Aruni, mulainya dari mana? Dari Aruni ya. Lihat baris kedua. أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك وقف di syirk mulainya dari mana أم لهم ya. Lihat baris ketiga أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب ya, jadi tanda sila apa artinya al waslu aula ya, kita tidak wakaf di samawat ya, cukup masih cukup nafas, kita lanjutkan kemudian sampai di kitab kita ingin wakaf ya, maka mulainya dari mana? Dari kalimat ituni. Nah, baik, coba kita ulang dulu baris ketiga. Am lahum syirkum fis samawati tuni bi kitab. Am lahum syirkum fis samawati tuni bi kitab. Kalimat setelah as-samawat itu awalnya apa? Hamzah wasal bukan? Hamzah wasal. Nanti kita akan mengawali bacaan dari kata ini yang awalnya adalah hamzah wasol. Nah, kalau hamzah wasol, ketentuan membacanya i atau u, dilihat apa? Huruf ketiga. Huruf ketiga apa nih? Ta. Harokatnya apa? Dhammah. Ya, namun dhammah di sini ternyata bukan dhammah asli, sehingga aslinya apa? Aslinya kasroh. Ya, bisa dilihat. Aslinya taknya kasroh ya, tentunya kasroh tidak akan klop dengan wawu. Coba dibaca i-tiu-ni. Coba i-tiu-ni. Tiu kan tidak klop, sehingga harokat taknya diganti dengan itu yang ada sekarang. Nah, tapi tetap jangan dilupakan aslinya apa? Kasroh ya, sehingga bukan u-tuni tapi i. Baik, kita lihat baris keempat. I-tuni baca i-tuni i-tuni i-tuni ya. Bisa seperti itu? Bisa ya, karena kita bukan Arab ya. Kalau lisan Arab mengucapkan seperti tadi sulit ya. Tidak bisa mengucapkan i, menghimpun atau mengumpulkan dua hamzah a, i, u, tidak bisa. Sehingga hamzah yang kedua diganti dengan apa? Huruf mad. Diganti dengan huruf mad. Huruf mad ada berapa? Tiga, alif, wawu, atau ya. Nah, yang cocok apa? Wawu atau alif atau ya? Yang cocok dengan kasroh. Jadinya seperti itu. Ituni, ya. Baik, kita baca. Ituni bikitabim min qabli hadha aw asaratim min ilmin in kuntum sadiqin. Ituni yang berikutnya juga sama dalam surat Yusuf juga sama. Walamma jahazahum bijahazihim qala tuni bi akhil lakum. Walamma jahazahum bijahazihim qala tuni bi akhil lakum. Kita ulang dari kata apa? Ya, jadi tidak mesti mengulang satu kata sebelumnya, ya. Kadang-kadang harus dua kata sebelumnya atau tiga kata sebelumnya. Ya. Baik, di sini yang lebih tepat adalah dari kalimat ituni. Nah, ituni bi akhillakum min abikum ala tarawun. Ituni bi akhillakum min abikum ala tarawun. Ala tarawuna anni في الكيل وأنا خير الموزنين. ألا ترون أني في الكيل وأنا خير الموزنين. Bisa dipahami ya, insyaallah bab ini. Berikutnya adalah tentang tanwin bertemu sukun. Tanwin bertemu sukun. Biasanya ini pembahasan apa? Pembahasan tanwin yang bertemu dengan sukun. Antara tanwin dan sukun ada hamzah wasolnya, ya. Ada hamzah wasol. Baik. Untuk memahami bab ini coba kita lihat tiga contoh di atas. Kita baca ayat-ayatnya. Anilhamdulillahi rabbil alamin. Nun di sini dikasrah, ya. Asalnya sukun, asalnya apa? An. Nah, terjadi pertemuan nun sukun dengan lam sehingga sukun yang pertama diganti kasrah. Demikian pula inil kafirun, asalnya adalah in. Nah, baik. Baris ketiga, lam yakunillahu liyaghfira lahum. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Yakuni asalnya apa? Yakun. Nah, baik. Sekarang kita baca yang berikutnya. Tanwin itu sama dengan nun sukun, ya. Maka anggaplah kalau ada kasrah tanwin, ya, seperti apa? Seperti kasrah lalu apa? Ada nun sukun setelahnya. Yauma idzin, ya, anggaplah ada kalimat anggaplah ya tulisannya seperti ini yauma idzi lalu ada nun sukun setelah dzal yauma idzin, ya. Nah, kalau ketemu lam maka nun yang bersuara sukun tadi di kasrah yauma idzin menjadi yauma idzini. Wal waznu yauma idzinil haqq. فَإِنَّ لَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى فَإِنَّ لَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى. Ditambah tanda mat di atas alif jazaan. Coba baca yang bawah وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَ apa? Yauma idzinis salam. Idzin menjadi idzini. Ulangi walqau. Walqau ilallahi yauma idzinis salam. Baik. Coba dilanjutkan mikrofon. Halaman 35. Baris pertama. Ada mikrofon? Tidak ada. wa annahu ahlaka 'adan al-ula. Barakallahu fiik. Bawahnya al-mulku. Al-mulku yawma idin al-haqqu lir-rahman. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Berikutnya. Fa'in asabahu khairunit ma'anna lahu wa'anna bihi. Ya, ulangi, bih, di waqaf. Fa'in asabahu khairunit ma'anna bihi. Di waqaf, bih. Kemudian to'nya di tebal. Fa'in asabahu khairunit ma'an bi. Qalqalah, khairunit wa. Fa'in asabahu khairunit ma'an khairunit ma'an nabi. Baik, qalqalahnya belum jelas ya. Abas khairunit ya, tebalkan. Fa'in asabahu khairunit ma'an nabi. Baik, barakallahu fiik. Berikutnya. Kadzabat. كذبت قوم نوح المرسلين. وقف. كذبت قوم نوح المرسلين. بواهنا. إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. أحسن بارك الله فيك. جزاك الله خير. Ada lagi? Masih ada? Di belakang? Di luar? Mustami'in, ta'alimin. Cukup. Baik. Kita baca tiga baris yang berikutnya. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha. Wa idza andai kata wakaf di sini, antum ingin mengulang atau ingin melanjutkan bacaan, ulangnya dari mana? Dari kalimat setelah lahwan. Nah, coba dibaca, gimana bacanya? Gimana bacanya? Infadlu ahsan. Baik. Barakallahu fikum. Jadi jangan lupa ada hamzah wasal sebelum atau di awal infaddu. Sebagian imam atau ada sebagian imam yang mungkin tidak belajar au lahwa begitu, kemudian atau lahwan infaddu ilaiha, mengulangnya dari fa ya, faddu ilaiha ya. Dari faddu ilaiha ini keliru jelas ya. Taib. Kemudian berikutnya, wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhihi. Wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhihi. Wailul likulli humazatin lumazah. Wailul likulli humazatin lumazah. Nah, kalau dilanjutkan, wailul likulli humazatin lumazatin alladhi jama'a mala. Wailul likulli humazatin lumazatin alladhi jama'a mala. Ya, sebagai faedah saja, sebagian mushaf yang mungkin cetakan Mesir atau mana, di atas nomor apa ayat yaitu ada tanda lam alif ya, ada tanda lam alif. Nah, mungkin sebagian yang apa namanya pemahamannya mungkin belum sempurna menganggap lam alif ini apa tanda wasol ya, tanda wasol nggak boleh berhenti lah, jangan berhenti di sini ya. Ya, tidak, andai kata tetap ada apa, andai kata ada tanda lam alif tetap mustahab berhenti di akhir ayat lumazah ya. Baik. Hadal. Nah itu dia. dari pemahaman yang kurang tepat tadi, ya, ada lam alif ketika ada yang berhenti. Wailul likulli humazatil lumazah, menganggap wakafnya kurang sempurna sehingga merasa perlu mengulang kata, satu kata, dua kata sebelumnya. Akhirnya mengulang dari lumazatinilladzi jama'a mala wa'adada. Salah atau salah? Salah, ya. Sudah sempurna wakaf di sini, tidak perlu mengulang. Langsung alladzi jama'a mala. Ya. Demikian yang biasa apa terjadi di kalangan apa awam saudara-saudara kita, ya, malah mengulang dari akhir ayat. Sudah, ini sudah sempurna, langsung lanjutkan aja. Alladzi jama'a mala. Nah, kalau berarti di sini ulangnya dari alladzi, ya. Alladzi jama'a. Jangan nilladzi. Tambah salah lagi. Nilladzi, ya, salah. Ya. Alladzi langsung, kalau misalkan kita berhenti di malan, ya, ulang lagi saja dari awal ayat, ya. Tidak perlu dari akhir ayat sebelumnya. Berikutnya, ya, tentang alif zaidah, ya, alif zaidah, ya, atau alif yang tertulis namun tidak dibaca dalam beberapa keadaan. Ya, ini jadi ada beberapa kalimat yang akhirnya ditulis dengan alif, namun alif tersebut hanya dibaca saat waqaf, yaitu ana, lakinna, dan seterusnya. Kita baca coba. Ana, lakinna, lakinna, adzununa, adzununa, ar-rasula, ar-rasula, as-sabila, as-sabila, qawarira, qawarira, salasila, salasila. Ya, jadi kalau waqaf seperti itu dibaca alifnya, ya. Contohnya pada baris keempat, wa tadhunnuna billahi dhununa, wa tadhunnuna billahi dhununa. Panjang tidak? Panjang. Ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Bawahnya inna ata'na. Inna Jumbatin bawahnya. Ya. Kalau di tengah, ya, bukan di akhir ayat seperti pada baris ketiga atau baris kedua, maka dibaca pendek. Wala ana abidum ma abadtum, ya, dan seterusnya. Lakinnahu wallahu, dan seterusnya. Contoh yang di bawah juga demikian. Kalau disambungkan dengan ayat berikutnya, ya, alifnya tidak dibaca. Baik. Misalkan inna a'tadna lil-kafirina salasila wa aghlalan, ya. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Tandanya apa? Lingkaran yang lonjong, ya. Lingkaran yang lonjong, sifar mustatil. Lingkaran tapi, ya, tegak, ya, bulatan tegak. Nah, kemudian di sini ada tanbih, dan insyaallah sih sudah pernah kita sebut di awal, bulatan kecil, bulatan bundar kecil yang kadang di atas alif atau di atas ya atau di atas wawu menunjukkan huruf-huruf tersebut tidak dibaca. Ya. Coba kita baca. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Alifnya tutup saja, ya. Ulangi. Qawarira. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Ya, tertulis namun tidak dilafadzkan. Yang kedua, inna a'tadna. Inna a'tadna lil-kafirina sabasila. Tutup alifnya. Jangan ditutup, ya. Huruf yang terakhir yang dianggap lam. Ya, ulangi. Inna a'tadna lil-kafirina sabasila. Tutup alifnya. Kalau tutup, ditutup alifnya berarti yang terakhir lam, disukun lamnya. Salasil. Nah, ulangi. Inna inna atadna lil-kafirina salasil. Ahsantum. Ya. Mungkin timbul pertanyaan, ini kan ayatnya sama dengan yang sebelumnya. Betul, ya. Ayatnya nafsul ayah, ya. Jadi ada dua riwayat, ya. Dalam riwayat Hafiz an Asim, kata salasila ketika wasol satu riwayat, ya. Saat wasol apa, alifnya enggak dibaca. Saat diwasolkan alif tidak dibaca, ya, ditutup. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Kalau wasol alifnya memang tidak dibaca, itu satu riwayat. Namun kalau berhenti, Hafiz punya dua riwayat. Riwayat yang pertama apa? Menganggap alif itu ada, seperti pada halaman 36 di bawah. Sehingga dibaca inna a'tadna lil kafirina salasila. Ya. Riwayat yang kedua, alifnya tidak dibaca, seperti yang kita baca pada halaman 37. Salasil. Ya. Kalau waqaf ada dua riwayat. Wasolnya satu riwayat. Baik. Khusus salasil saja kalau khair. Nah, alhamdulillah diingatkan. Jadi khusus salasil saja, ya. Saja kalau khairan. Yang lainnya tidak ada. Ya. Jadi yang adzununa ana lakinna ar-rasula sabila qawarira ini juga, ya, ini tidak ada riwayat yang kedua. Baik, coba baca baris ketiga. Wa annahu. Wa annahu lahadana. Sekarang disambung, ya, tanda apa akhir ayatnya tidak dipakai, langsung disambungkan dengan awal ayat berikutnya. Wa annahu sampai wa thamuda baru waqaf. Coba. Wa annahu. Wathamud. Alifnya tidak dibaca. Wa annahu ahlaka adanil ula wa thamud. Wa annahu ahlaka adanil ula wa thamud. Yang paling bawah, tengah, ya. Wa'adan wa thamuda wa qad tabayyana lakum min masakinihim. Wa'adan wa thamuda wa qad tabayyana lakum min masakinihim. Baik. Kalau tanda sifar mustadir ini, lingkaran kecil ini berada di atas ya, berarti apa? Ya-nya tidak dibaca. Ila fir'auna wa mala'ihi fadhalamu biha, ya, tidak dibaca. Demikian pula kalau di atas wawu, wawunya tidak dibaca. Seperti halaman 38, satu contoh saja. Wattaquni ya ulil albab. Baca. Wattaquni ya ulil albab. Jadi wawu yang di atasnya bukan sukun, ya. Kalau sukun justru enggak ada tanda apa-apa. Tidak ada tanda sama sekali. Nah, ini kelebihan Mushaf Madinah, jelas tanda tanya, tidak perlu warna-warni, ya, tidak perlu juga keterangan. Cukup dengan tanda itu sudah mewakili hukum atau maksud, ya, bagaimana cara tariqah membacanya. Baik. Halaman 39. Ya. Ini ada kesalahan, ya, kalimat ar-raba harusnya ar-riba. Wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Demikian pula baris yang ketiga ya, mahqullahu riba, bukan raba. Mahqullahu riba, ya riba semua kasrah. Baik, di sini ingin menjelaskan apa? Sebuah faedah bahwa kalimat ar-riba atau as-salah ya, huruf wawu ini tidak dibaca sebagai wawu namun dibaca sebagai alif ya. Nah, jadi seperti ini kita baca wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Wa harrama ar-riba. Wa harrama ar-riba. Di atas alif ada apa? Di atas wawu ada apa? Tanda alif, bukan harokat fathah. Ya, jadi jangan dibaca ar-ribawa, tapi ar-riba. Ya. Demikian pula alif di atas wawu pada kata as-salah az-zakah juga sama. Ya. Lihat baris keempat. Wa awsani bis-salati waz-zakah. Wa awsani bis-salati. Bukan bis-salawati waz-zakawat ya. Hafidhu 'ala as-salawati was-salatil wusta. Hafidhu 'ala as-salawati was-salatil wusta. Baik. Kemudian tanda sin ya. Sin di sini bukan sakta ya. Pada kata bastah wa yabsut, kemudian di bawah kata al-musayyitirin, di bawah shad kata al-musayyitirin. Naam. Ini juga terkait dengan ilmu rasm ya. Kalimat bastah yang ditulis dalam mushaf dengan shad, bastah. Asalnya apa? Sin, bastah. Nah, karena ya masternya demikian. Bastah, basata ya busutu bastah. Naam, basata ya busutu bastah. Namun ternyata dalam rasm tertulis dengan shad, maka kita harus mengikuti ya rasm yang demikian tertulis dalam mushaf ya, kita ikuti, kita tiru ya, kita tidak boleh mengganti dengan sin ya. Namun bagaimana cara membacanya? Ternyata riwayat hafaz membaca shad ini dengan sin, merujuk kepada aslinya ya, asal muasalnya. Maka ditambahkan atau diberi tanda bantu sin di atas shad ya, tidak menggantikan shad secara tulisan ya, namun untuk isyarat saja di atas shad. Berarti apa? Sin atau shadnya dibaca dengan sin, bas tipis ya. Wa zadakum fil khalqi bastah. Wa zadakum fil khalqi bastah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un. Wallahu yaqbidu wa Wallahu yaqbidu wa yabsutu sin ya, bukan shad. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un. Am 'indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Ya, cara yang kedua, am humul musayyitirun. Am humul musayyitirun. Jadi kalau sin di atas menunjukkan shadnya diganti sin dan tidak ada riwayat yang kedua. Kalau sinnya di bawah berarti menandakan apa? Boleh shad, boleh sin. Ya. Halaman terakhir ini ada beberapa bacaan khusus ya. Bacaan khusus ya, sebagian memberi istilah gharib ya. Wallah alam penamaan yang tepat atau tidak, yang jelas lebih masyhur dalam apa? Dalam istilah tajwid yang mu'tabar adalah ahkamul khassah, hukum khusus. Hukum khusus. Baik. Ada imalah, ada ismam, ada tashil dan naql. Ya. Yang pertama imalah. Imalah artinya apa? Mendoyongkan atau memiringkan. Alif ya, itu dianggap sesuatu yang tegak ya. Kasrah sesuatu yang apa? Datar, ya. Maka yang namanya imalah membaca alif condong ke arah ya. Membaca fathah condong ke arah kasrah. Dan bacaan imalah hanya ada pada kata majroha, ya. Hanya ada pada kata ini majroha, ya. Karena memang imalah bukan madhabnya Imam Hafiz. Nah, berbeda dengan beberapa qurra, beberapa perawi Al-Qur'an Al-Karim yang memang menjadikan imalah itu sebagai madhabnya. Setiap ada alif lazimah dibaca imalah. Nah, baik. Seperti ini dalam surat ini ada dua yang diimalahkan oleh mereka yang memang madhabnya imalah. Yaitu apa? Majroha wa mursaha. Majreha wa murseha. Ya. Majreha wa murseha. Karena mursaha juga ada alif lazimah. Namun di sini Hafiz hanya membaca imalah pada majroha saja. Gimana caranya? Diganti e, majroh menjadi majre. Ya. Rohnya yang asalnya tebal, roh menjadi tipis, majre. Jangan ditebalkan majroi. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ Bismillahimajreha wa mursaha. Kedua bacaan ismam. Ya. Ismam secara bahasa apa? Yakni menyampaikan aroma kepada ya saudara kita. Ya. Kita punya minyak wangi, ya. Baunya kita apa sampaikan ke saudara kita, mereka jadi apa bau kan. Nah begitu, kalau mencium bau tentunya apa memonyongkan bibir. Nah ini namanya ismam yusim, dia mencium bau atau aroma tertentu, ya. Ismam menyampaikan bau kepada pihak lain. Nah, ini secara bahasa, ya. Kalimat atau bacaan ismam terjadi pada kata, pada kalimat la ta'manna, ya, pada kata la ta'manna. Coba kita baca tanpa ismam dulu, ya. Ya, mudah, ya, kita sudah belajar nun tasdid gunahnya sempurna, ya. La ta'manna, baca la ta'manna, harus sempurnakan gunahnya. La ta'manna, la ta'manna. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Qalu ya namanya ismam mengisyaratkan dhammah seperti orang sedang apa mencium sesuatu dari aroma tertentu, ya. Namun lidah tetap apa? Tetap menyentuh gusi. La ta'manna, coba. La ta'manna. Man dulu. Sampaikan ujung lidah ke gusi. Man. Man. Setelah itu baru ismam. Man. Ya, jangan terbalik maun. Nah, kalau ini muncul dulu baru menyampaikan ujung lidah ke nun. Enggak, man dulu, coba. Man. Man. Man. Man. Man. Ya. Sambil suara nun masih tetap kita suarakan. Man. Man. Jangan berhenti, man. Ya, tapi tetap jalan. Karena ini masih Ini bukan di akhir ayat, di tengah ayat, ya. Man coba? Man. Ya. Dan masanya cepat. Gini aja. Man. Man. Langsung balik. Man. Man. Ya, jangan terlambat. Man. Ya. Langsung saja. Man. Ya. Man. Lagi. Man. Man. Ya. Nah, setelah sempurna gunnahnya baru ya, setelah kembali dibuka. La ta'manna. Manna. La ta'manna. La ta'manna. Ya. Jadi gunanya sama dengan ya ukuran nun tasydid yang lainnya, ada tambahan sedikit, tambahan gerakan mulut. Insyaallah begitu aja. Insyaallah enggak terlalu rumit ya membaca Isma'il. Tashil. Tashil membaca setengah-setengah. Hamzah dibaca setengah-setengah. Ya, tidak diganti alif, namun dibaca setengah-setengah antara hamzah dan alif, ya. Yaitu pada kata a'ajami. A'ajami. Ya. Coba kita baca. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. Tadi belum ada tashil ya. Nah, yang berikutnya, nah ini ada tashil. أعجمي وعربي أعجمي وعربي أعجمي وعربي أعجمي وعربي. Mana hamzah yang dibaca tashil? Yang kedua, yang di situ tertulis alif, ya. Jadi asalnya apa? AA. Asalnya dibaca AA, ya. Namun hafaz tidak membaca hamzah secara sempurna dari makhrajnya. Mungkin sebagian qurra membaca a'ajami, ya. Sebagian lagi mengganti hamzah, diganti utuh, diganti dengan alif a'ajami, ya. Coba kalau di ibdal diganti alif maka menjadi apa? Mat 6 harokat, ya. Coba baca a'ajami. Nah, yang namanya tashil adalah membaca antara a'ajami dengan a'ajami. Jadinya apa? Dia mengucapkan a tapi ya ini mungkin dengan bahasa yang apa mudah dipahami, kurang serius. Bukan a tapi ya. Hamzah yang kedua, yang pertama tetap jelas a. A coba. A. A. A. Jangan dibalik. A balik. A yang namanya tashil yang pertama, yang musahhal yang alif atau hamzah yang kedua. Nah, sebagian qurra membaca tashil pada yang pertama, ya. Ada dua hamzah, yang pertama yang ditashil. Di sini yang kedua yang di atas ini, ya. A'jamiyyu wa arabi. A'jamiyyu wa arabi. Qul huwa lil ladzina amanu huda. Qul huwa lil ladzina amanu huda. Terakhir adalah bacaan naql. Bacaan naql adalah bacaan memindahkan harokat, ya, memindahkan harokat. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Lihat baris yang paling bawah setelah bisa, ya, yang berikutnya itulah yang mengalami apa, naql, ya. Kalau yang sekarang jelas itu sudah mengalami nakal, artinya sudah diletakkan harokat kasroh di mana? Di bawah huruf lam. Asalnya apa? Asalnya lamnya sukun, hamzahnya kasroh. Lamnya sukun, hamzahnya kasroh. Jadi asalnya apa? Bisal ismu. Ya, yang namanya nakal adalah apa? Menggugurkan hamzah. Ya, menggugurkan hamzah. Isqatul hamzah. Menggugurkan hamzah, menghilangkan hamzah. Kemudian memindahkan harokatnya kemana? Ke huruf sukun sebelumnya. Ya. Dan nakal, ya, ini bukan madhab dari qiraah Hafs, ya, bukan madhab riwayat Hafs. Ya. Bagi yang madhabnya nakal, maka di ayat ini ada tiga kalimah yang harus dinakal. Ya. Bagi yang apa? Madhabnya adalah nakal, ada tiga kalimat dalam ayat ini yang harusnya dinakal. Apa saja? Bil alqab dan ba'dal iman. Ya, coba kita baca dengan nakal, ya. Supaya kita lebih memahami, ya, nakal secara lebih luas. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. ولا تنابزوا بلا القاب ولا تنابزوا بلا القاب. Jadi hamzahnya dihapus, ya. Lalu dipindahkan fathahnya ke lam. Bil a menjadi bila. Bi salismul fusuqu ba'dal iman. Bi salismul fusuqu ba'dal iman. Dinakal. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Ba'dal iman menjadi ba'dali. Ba'dal iman. Ini bagi yang memang madhabnya adalah nakal. Namun sekali lagi, nakal dalam riwayat Hafs hanya pada kata al-ismu dalam surat Al-Hujurat ini. Nah, dengan demikian, ya, kita anggap selesai, ya, pelajaran qiraah, ya, mengenal tajwid, ya, melalui program bimbingan belajar atau daurah yang diselenggarakan di Masjid As-Salam ini. Ya, sebelumnya barangkali ada pertanyaan-pertanyaan, dan ini ada beberapa pertanyaan dari ummahat wal akhwat. Apakah dalam mengajari anak usia TK 4 sampai 6 tahun harus juga ditekankan masalah makharijul huruf? Nah, artinya harus betul-betul sampai benar. Nah, jawabannya, ya, untuk apa namanya tahapan belajar, ya, baik untuk usia anak-anak ataupun usia remaja ataupun usia tua, yang namanya pelajaran makhraj huruf harus menjadi hal yang pertama untuk ditekankan, ya. Sebelum kita membahas tentang apa hukum-hukum, ya, justru yang paling penting makhraj, ya, terkait dengan benar tidaknya pengucapan huruf dan kalimah, ya. Tentunya, ya, apakah harus betul-betul sampai benar, ya, diupayakan sampai benar, diupayakan sampai benar, ya, diupayakan sampai benar. Namun dalam upaya tersebut, ya, kadangkala, ya, terbentur dengan banyak hal, ya. Mungkin karena memang cacat, ya, lisan seorang, atau karena memang sudah sulit untuk dibetulkan, ya, mungkin yang apa namanya sudah lanjut sekali usia, ya, baik, atau justru belum sempurna khilqahnya, ya, kanak-kanak yang mungkin belum sempurna khilqahnya, beberapa huruf memang belum bisa dilafadzkan secara benar. Ya, yang seperti itu tentunya tidak, atau kita katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Selagi masih pada batas-batas kemampuan tetap kita upayakan. Nah, kalau tidak ya didekatkan kepada atau yakni muqarabah, muqarabah saddidu wa qaribu. Nah. Dan betul ungkapan bahwa kalau dari awal sudah salah maka selanjutnya lebih susah untuk diajari. Ya, betul memang ada betulnya. Ya. Barakallahu fiik. Bagaimana jika kita pernah mempelajari tajwid dengan metode atau teknik pengucapan yang berbeda dari yang sekarang kita pelajari, bagaimana pendapat? Ya. Contohnya, pengucapan shad yang dulu kita pelajari harus memajukan kedua bibir. Nah, kalau yang dicontohkan shad ya dengan memajukan dua bibir, wallahu alam ini sebatas ilmu yang saya ketahui ini termasuk kurang tepat ya. Bisa dikatakan salah. Dikatakan salah ya. Baik. Huruf shad tidak dengan memajukan bibir. Nah. Dan itu yang kita dapatkan dari syekh saya ya. Mungkin kalau antum pernah belajar kepada seorang apa muallim yang dia juga punya sanad ya, mungkin saja bisa dipertimbangkan. Tapi kalau apa namanya masih meragukan gurunya bagaimana ya, setahu atau yang sepanjang ilmu yang anak ketahui justru ya ini sesuatu yang kurang tepat. Pada Aisyar halaman 42 temu takaro akhir terdapat hamzah wasol ditulis di atas ya, hamzah wasol di atas wawu atau hamzah wasol di atas alif ya. Kenapa tidak dibaca a. Taib. Ya tergantung harokatnya. Taib. Jadi hamzah wasol di atas wawu tidak selalu u ya. Tergantung harokatnya, kadang i, kadang a ya. Lihat harokatnya. Dilihat harokatnya. Bila mana kha ghain qaf dibaca tafkhim nisbi ya. Istilah tafkhim nisbi sepanjang yang anda pelajari saya tidak menemukan istilah ini ya. Dalam pelajaran yang saya dapatkan dari guru kami tidak ada istilah tafkhim nisbi ya. Mungkin mungkin saja ya ada istilah ini dari pelajaran yang kita dapatkan dari guru-guru kita yang lain, wallahu alam ya. Yang jelas yang namanya huruf isti'la apapun hurufnya maka dia selalu memunculkan sifat tafkhim, bukan nisbi, tafkhim ya. Asli tafkhim ya, ini bukan sesuatu yang apa nisbi tapi memang hakiki ya, hakiki. Baik, baik dia di fathah, di dhamma, di sukun, di kasrah, huruf-huruf isti'la mufakhamah ya. Namun memang tingkatan tafkhim untuk huruf-huruf istilah berbeda-beda ya. Tafkhim pada saat di kasrah tentu tidak sekuat tafkhim pada saat di fathah. Naam. Wallahu alam. Jadi tidak ada istilah tafkhim nisbi ya. Selama hurufnya istilah mufakham daiman. Naam. Baik, wallahu alam. Ada pertanyaan yang lain? Fadal. Delapan atau sepuluh? Ya kalau dalam talaki musyafah seperti ini, yang empat harus empat, lima harus lima, enam harus enam, dua harus dua. Ya. Tapi kalau di luar itu, yang dua pun andai kata dibaca enam, salah tidak? Tidak. Yang empat dibaca dua, tidak salah. Ya. Baik. Misalkan idza jaa nasrullahi wal fath. Ini kan kacau panjang pendeknya. Tapi betul, yang panjang panjang. Yang pendek pendek, tidak memendekkan yang panjang atau memanjangkan yang pendek. Cuman porsinya beda. Porsinya tidak tepat, tidak sesuai dengan kaidah. Ya. Kalau dalam bacaan biasa tidak masalah, ya. Kecuali kalau kita sedang tadris ya, atau seorang murid memang dituntut untuk apa? Untuk sesuai dengan kaidah. Ini sekarang itu mau ujian hafalan suratan atau surat yang baru dihafal. Harus tepat panjang pendeknya. Yang dua rokat harus dua rokat. Yang mad jaiz, mad wasib harus empat harokat. Ya. Yang gunnah, yang sempurna harus disempurnakan gunnahnya. Nah, ini kalau sudah ada apa ketentuan seperti ini sudah salah, ya berarti belum lulus. Ya, ya begitu. Ya. Ya. Apa? Wallahu a'lam kalau adzan. Wallahu a'lam. Apakah ada riwayat sampai Rasulullah atau muadzin beliau? Wallahu a'lam. Lafadznya jelas ya, lafadznya jelas tertulis. Namun kalau riwayat ya, ada ijazah ya, saya adzan saya seperti adzan syekh saya terus sampai muadzin Rasulullah SAW. Setawana tidak ada. Ya. Tapi yang jelas dalam adzan itu harus menggunakan kaidah tajwid. Minimalnya dalam hal apa? Huruf. Hurufnya harus betul. Ashhadu. Jangan dibaca ashhadu alla ilaha illallah. Baik. Shin harus shin. Ha harus ha. Ini kan kaidah tajwid juga. Makhraj harus benar. Ya. Ya. Bisa juga beberapa ahkam diterapkan seperti idgham. Ashhadu alla ilaha illallah. Idgham kan? Diterapkan di situ. Ashhadu anna gunnah diterapkan. Muhammadar Rasulullah itu ahkam bukan? Diterapkan juga. Ya. Namun andai kata tidak bagaimana? Wallah alam. Sepertinya tidak apa-apa. Ya. Namun ulam perlu dirujuk lagi. Nah. Baik. Yang juga dibahas tentang talhin ya, tentang talhin. Ya, ini juga pembahasannya panjang. Mungkin bukan di sini maqamnya. Tapi yang jelas kita berusaha saat adzan huruf-hurufnya paling tidak betul, ya panjang pendek, yang panjang panjang, yang pendek pendek. Allahu Akbar ini jelas keliru. Allahu Akbar pendek. Ya. Allahu Akbar ini juga salah, tidak boleh panjang. Barakallah. Hadal. Tadi dari sini, siapa? Sebelah sini kan? Satu. Diliwukan. Ini mungkin makamnya perlu dibahas lebih dalam lagi untuk talhin. Ya. Baik. Wallahu a'lam yus'al ditanyakan ke masyayikh atau ustadz yang lain. Hadap. Wallahu a'lam. Mungkin dibahas dalam fikih, wallahu a'lam. Belum sampai situ pembahasan. Hadal. Ya, ada istilah qalqalah kubra dan sughra. Namun khulasahnya dalam praktek tidak ada perbedaan baik kubra ataupun sughra. Yang membedakan adalah proses saja. Ya, letak dan proses. Qalqalah sughra adalah qalqalah pada huruf qalqalah yang asli sukunnya. Lam yalid wa lam yulad sughra. Kubra qul huwallahu ahadun. Qul huwallahu ahad itu kubra. Jadi kalau aslinya tidak sukun dikatakan kubra. Dalam praktek la farq, tidak ada perbedaan. Ya, tanwin bertemu sukun. Kalau terlewat. Iya. Bisa berubah makna ini. Siapa makna? Ya. Mm-hmm. ya. Misalkan wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu, dibaca lahwan faddu misalkan. Lahwan faddu ya, bisa berubah makna. Fitnatun qalab, fitnatun qalab, hilang huruf nunnya. Huruf yang sukun jadi hilang. Ya. Nah. Insyaallah juz 5 halaman 34. Ya. Sisa kewajaran ya, salah ya. Alhamdulillah, tasydidnya hilang satu. Ya. Alhamdulillah, bukan alhamdulillah. Ada yang lain? Ada. Apa itu? Bacaan Quran yang berubah makna biasanya karena salah memberikan harokat. Anta jadi anti, berubah kan? An'amta jadi an'amti, ya. Merubah huruf dari huruf ha menjadi ha, ya, juga berubah makna. Terakhir ya, fadal. Ya. Terakhir, fadal. Kenapa? Ya. Ya. Tanda waqaf qaf lam alif ya. Ya, qaf lam dan alif. Namanya kili atau kila ya. Insyaallah ini dirujuk lagi ya. Saya ingat anak kila ya. Kila dan sila. Ya. Nah, insyaallah yang namanya kila atau sila ya, bukan kili dan sili. Namun ya yang penting adalah maknanya. Maknanya qaf lam alif maksudnya adalah apa? Al-waqfu awla, sad lam alif al-waslu awla. Ya. Baik. Kalau masih ada ganjalan ya, pertanyaan, mudah-mudahan bisa ditanyakan di luar majelis ini, bisa ditanyakan kepada asatidah di tempat masing-masing atau ya melalui media yang ada. Insyaallah mudah-mudahan bisa tetap kita jalin ya. Yakni apa namanya ukhuwah di antara kita, bisa kita jalin ikatan apa sesama pola batul ilmi. Kita semuanya adalah masih dalam tahap terus ya mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala ya. Banyak hal-hal yang belum kita ketahui dari agama Allah ini. Dan sebagai apa nasihat untuk saya pribadi dan antum sekalian, teruslah kita berusaha untuk selalu ya mengisi hari-hari kita dengan tilawatul Quran ya. Bagi kita yang Allah Ta'ala telah beri taufik ya mempelajari dan memahami sekian banyak dari ahkamu tajwid, berarti ada di atas kita tanggung jawab untuk mengajari ya warga kita, ikhwah kita, saudara kita yang lain semampu yang kita bisa ya, mengajarkan huruf-huruf ya, mengajarkan kalimat-kalimat ahkam semampu yang kita bisa ya, sepanjang yang kita mampu maka ajarkan kepada saudara-saudara kita. Baik. Dan kita yang belum apa atau merasa belum mahir dalam membaca Al-Quran ya, terus belajar dan jangan dijadikan alasan untuk kita kemudian tidak membaca Al-Quran. Wah nanti kalau saya membaca Al-Quran malah salah ya, dosa malah. Bukan, siapa yang bilang dosa? Rasul mengatakan walladzi yatata'ta'u fi wa huwa 'alaihi syaqun apa lahu ajran ya, orang yang terbata-bata. Ya, terbata-bata ya, seperti seorang yang memang baru belajar ya. Ya. Berat sekali ya Al-Qur'an itu bagi dia, bagi lisan dia. Kata Rasul apa? Lahu ajrun, dapat pahala ya, dapat pahala. Kalau dia membaca benar hurufnya satu huruf 10 kebaikan. Kalau salah ya enggak. selamat dia ya, seperti itu mampunya. Ya. Bahkan masyaqqatuhu, rasa berat dia ya, menjadikan dia mendapatkan khotilah, dapat pahala yang kedua, ya. Dapat pahala yang kedua. Jadi tidak ada alasan untuk kita meninggalkan membaca Al-Qur'an ya. Kita karena kita belum sempurna dalam bacaan, tetap kita baca semampu kita ya. Seperti yang telah dinasihatkan oleh para ulama kita ya. Demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, semoga yang kita pelajari dalam daurah kali ini bisa bermanfaat. Allah memberikan taufik kepada kita untuk kita terus mempelajari tilawah Al-Qur'an dan juga mempelajari tafsir makna-makna kalamullah ya, dan kita diberi taufik kemudian untuk mengimani dan mengamalkan apa yang ada di dalam kitab yang azim ini. Jazakumullah khairan, kita sampaikan kepada panitia seluruh ikhwah di kota ini dan juga di tempat-tempat lain serta antum sekalian para peserta yang telah hadir semuanya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan barokah, diberikan apa atau diterima amal-amal kita semuanya. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khairan. Al-afu minkum, bila dalam apa kajian kali ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Demikian wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian hati-hati kalau antum kembali ke tempat masing-masing ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.